tak tahulah, sayalah pergi kedai mah tengok dia melilap pun macam tak ada perasaan. Sampai kalau kadang isteri usik-usik, kita kata apa beza emas ni dengan emas yang nampak macam emas kat pasar malam tu. Dua-dua kuningnya kan berkilap. Itu kita lah lelaki macam tu lah. Tapi kalau dia tunjuk, bang, lelaki perempuan ni mana lawan? Yang ni ke yang ni? Ha, kita akan, oh ini, tahu dah. Tapi perempuan dia tengok barang kemas, dia tengok benda-benda material, dia suka. Itu jiwa. Kita tak salah, tak salah. Tapi itu fitrah yang Allah bagi kepada lelaki dan perempuan untuk kita faham dan kita raikan. Ha. Tapi apa pun yang paling penting, tengok Nabi beritahu, ada wanita yang dikahwini kerana lidiniha, kerana agamanya. So yang ini yang Nabi tekankan, fadfar bidhati din taribati adak. Kalau kamu cari kualiti perempuan itu, pasangan kamu tak kira lelaki ataupun perempuan pun, tapi kamu pilih kualiti agama tu yang first, taribat yadak. Taribat yadak ni, dia macam, kalau literally macam tangan kita ni melekat kat tanah lah. Seolah macam Nabi nak kata, you akan tenang. Macam relax, beruntung lah. Tak ada kurang masalah. Apa maksud lidi niha? Ada orang menyangka, lidi niha mesti kena yang alim-alimah. Ha, yang warak-warak semua nampak yang, oh kalau lelaki ni nak cari perempuan, oh yang memang bertudung litup, yang daripada background dia syariah, background pengajian Islam, mungkin perempuan pun akan cari lelaki macam tu. Itu okey, itu betul, tetapi apa yang lebih penting dalam segi agama ni, akhlak dia, attitude dia, itu yang lebih utama. Boleh jadi wanita itu bukanlah orang yang dalam pengetahuan dia dalam agama. Dia mungkin dia punya background dia statistik, mungkin dalam engineering. Tapi bila berbicara, percakapan dia tu menunjukkan nilai-nilai Islam. Bila dia bergaul, bila dia berbuat sesuatu, menzahirkan ciri-ciri Islam. Itu yang penting. Sebab kalaulah kita hanya sandarkan agama itu hanya kepada ilmu dia, boleh jadi masalah. Contoh, kita ada ustaz-ustaz yang hebat, guru-guru takmir masjid yang hebat-hebat. Isteri dia pun hebat juga kan. PhD dalam bidang agama. Suami dia tegur lah. Ya, kita tak boleh buat macam ni, benda ni Islam tak suruh. Siapa kata tak boleh? Dalam mazhab ni kata boleh, bergaduh kat situ kan. Dah masing-masing tunjuk pandai pula kan, dah pening kat situ. Sebab tu kadang-kadang antara perseteruan antara agamawan ni boleh challenge dengan perseteruan politician. Sebab agamawan ni dia selalu akan rasa diri dia ada ilmu, dan dia rasa dia, aku pun belajar, aku tahu mana hak, aku tahu mana yang batil. So dia akan mencari-cari kebatilan orang lain. Dia akan mula tak boleh terima kalau orang lain tegur. Itu cabaran. Tapi kalau kita ada nilai akhlak, akhlak agama yang kita nak, itulah yang akan balancekan segala apa yang lain yang kita miliki. So carilah pasangan yang ada, nampak akhlak dia Islam, menepati Islam, walaupun zahirnya dia tak kelihatan seperti lebay ataupun tidak kelihatan seperti ustazah, tetapi jika nilai kualiti diri itu bertepatan dengan agama, itulah yang kita cari. Okay, itu sedikit sebanyak. Dan kita tengok lagi hadis yang lain. Ingat, rupa paras boleh hilang. Saat lagi kita tua, bila kita tua, perempuan lagi cepat tua, nanti dia akan hilang kecantikan dia. Harta boleh hilang. Tiba-tiba muflis, tiba-tiba hilang kerja, boleh juga hilang. Tapi insya-Allah iman, agama yang ikhlas, insya-Allah akan kekal pada diri seseorang. Okey. Ah, ni ada lagi satu hadis. Kita tengok hadis yang nombor 5. Muka surat 22. Daripada Ma'qil bin Yasar, dia kata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni asabtu imra'ah dhata hasabin wa mansab illa annaha la talid. Datang seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, aku bertemu Aku minat pada seorang wanita yang ada harta, yang kaya dan baik keturunan dia. Illa annaha, kecuali dia tak tak boleh melahirkan anak. Afa atazawwajuha, boleh tak aku berkahwin dengan dia? Nabi tak galakkan. Dia tanya lagi, Nabi tak galakkan. Dan dia tanya lagi sampai Nabi SAW beritahu, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum. Nabi galakkan, kahwinlah dengan orang yang subur. Subur ni satu faktor yang penting. Wanita yang ada kasih sayang. Dan aku ni, Nabi kata, akan berbangga dengan ramainya umat aku. Nabi galakkan kita berkahwin. Salah satu asbab, zuriat ataupun anak. Tak ada salahnya kita berkahwin kalau kata orang tu tak ada anak, tak ada masalah. Ataupun dia tak mampu melahirkan anak pun tidak bersalah. Bukan pilihan wanita ataupun lelaki itu untuk ada kemampuan dia boleh melahirkan anak ataupun tidak. Tetapi tengok apa spirit daripada hadis ni. Kalau kita tengok spirit daripada hadis ni, Nabi suka umat dia ramai. Tetapi seperti biasa, dalam apa jua agama pun, bila kita nak kata benda tu kena buat, tak kena buat, halal, haram, apa saja hukum, di situ ada satu garis halus yang boleh menyebabkan kita nampak benda tu okey tapi tak okey. Contoh, kadang-kadang kita rasa bila kita mengumpat tu halal, tapi rupa-rupanya kita melencung ke arah benda yang haram. Contoh, kalau kata dalam perkahwinan. Okey. Dalam agama sudah semestinya mereka agama galak suka kalau keluarga tu ada anak yang ramai. Tetapi adakah jumlah itu sahaja apa yang agama nak? Tak boleh. Kita kena tengok nas. Kita kena tengok hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW tekankan daripada sudut tarbiyah. Nabi suruh didik anak kita daripada kecil. Nabi suruh itu, Nabi suruh ini. Macam mana didikan kita kepada anak-anak? Jadi kuantiti itu bukan matlamat utama. Tetapi kualiti juga memainkan peranan. Bukan kita ni katakan suami, tak apa Nabi suka anak ramai, kita pun bagi banyak-banyak anak. Tapi tengok-tengok anak tu terbiar. Kita pun tak peduli soal pendidikan dia. Kita tak ambil berat pasal dia. Tengok-tengok dia jadi orang yang fasik. Tengok-tengok dia mungkin keluar daripada agama. Adakah itu yang Islam nak? Sudah semestinya tak. Islam galakkan kita banyak, tapi kalau kita boleh jaga kualiti. Contohnya harta. Sama juga dengan harta. Kenapa dalam Al-Quran Allah sebut harta itu lahubbil khairi lasyadid? Allah sebut harta itu dengan kalimah al-khair. Al-khair ini maksudnya kebaikan. Harta itu baik. Tetapi kalaulah harta itu yang banyak, kuantiti itu yang kita cari, tetapi kualiti kita ini, Tuhan punya harta tu seperti Fir'aun ataupun seperti Qarun, itu bukanlah apa yang agama nak. Sebab tu Nabi SAW sebut, ni'mal mal lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang salih. Kalaulah kita kaya, tapi kita jadi macam Qarun, malang lah. Tetapi kalau kita kaya, kita jadi macam Abu Bakar. Kita jadi seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Uthman bin Affan, seperti Abdullah bin Mubarak. Itu memang ni'mah, lebih baik. Itu lebih baik daripada orang yang tak ada harta. Sama juga dalam konteks anak. Bukanlah Islam suruh beranak, tak apa. Tapi beranak tu mestilah juga dengan tarbiyah yang salihah, dengan kualiti yang kita boleh jaga, yang kita boleh bagi. Jangan sampai di luar sangat daripada kemampuan kita, sampai kita abai, kita tak peduli. Kau nak mandi longkang, mandilah suka hati kau lah. Kau nak jadi apa, pandai-pandai kau lah. Jangan sampai macam tu. Kan Nabi pun tak bangga kalau umat dia banyak macam tu ataupun yang rosak-rosak. Nabi bangga kalau umat dia beriman. Satu lagi, spirit daripada hadis ni, ramai daripada kita hilang elemen tawakal. Yang ni terbalik pula. Tuan kata kita dalam agama ni selalu kena ada check and balance, pro and contra, positive and negative. Okay, ada orang pula terlalu berhati-hati sampai dia hilang tawakal dia kepada Allah. Macam mana? Saya cuma nak satu anak je lah. Yalah, zaman ekonomi susah ni, tak boleh lah, susah lah nak ramai-ramai. Nak beli rumah besar lagi, tak boleh lah. Kereta pun nak kena tambah, tak boleh. Dia letakkan kunci rezeki dia tu berdasarkan apa yang dia rasa logik kat situ. Sedangkan Allah yang maha memberi rezeki. Tengok apa yang Allah kata kepada orang jahiliah Quraisy dulu. Dan wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana kamu khawatirkan kemiskinan. Kamilah yang memberi kamu rezeki dan kamilah yang memberi mereka ini rezeki. Sebab ada sebahagian daripada orang-orang jahiliah Quraisy dulu, dia bunuh atau anak-anak dia sebab dia tak mau dia punya nasi kat rumah tu ataupun makanan dia dekat rumah tu kurang. Yelah, orang kata kalau kita bertambah anak, bertambah belanjanya. Makin lagi kita nak kena bayar duit sekolah, duit makan, duit itu macam-macam lagi. So ramai orang dia hilang tawakal dia kepada Allah dalam bab tu. Yang ini pun tak boleh. Kita kena always letakkan kunci rezeki kita always pada Allah. Jangan letakkan anak ni sebagai penyekat rezeki kita. Saya tak suka kalau orang tu cakap macam tu. Kalau ni anak tak nak tambah lagi ke? Oh, tak yahlah, tak nak lah, cukup lah. Pening kepala, susah lah. Nak beli minyak masak semua kan. Naik harga sekarang. Tak boleh macam tu. Jangan letak kalam-kalam yang seolah-olah menafikan Allah yang Maha Ar-Razzaq. Percayalah, sebab Nabi dah bagi tahu segala rezeki kita ni Allah tak akan cabut nyawa kita selagi tak disempurnakan rezeki yang Allah telah tentukan kepada kita. 10 anak ke, 1 anak ke, 20 anak ke, itu semua Allah yang tentukan. Tapi manusia kena berusaha, manusia kena berfikir. Saya ada seorang yang saya kenal, Masya Allah. Dia mula daripada, biasa semua macam kita juga, daripada dia berkahwin, dia bukan orang senang lah. Tapi dia gigih lah, dia berusaha. Tapi orang yang saya kenal sangat positif. Dia kalau kata dia balik daripada kerja pun, dia tak pernah buat macam muka dia tension. Walaupun kita nampak mata dia merah, penat. Tapi tak pernah dia kata, penatlah kerja, aduh. Dia tak pernah mengeluh lah sebab kerja dia. Walaupun dia balik malam, positif orang ni, Masya Allah. Dan positifnya dia Masya Allah, Allah bagi dia anak banyak juga, dah 5 dah. Setiap kali dia dapat anak, dia akan cakap, alhamdulillah rezeki. Allah nak bagi rezeki. Dan subhanallah, mungkinlah saya tengok kerana dia gembira dengan rezeki yang Allah bagi anak dan dia tawakal dia kepada Allah tinggi. Dan di samping usaha dia juga yang selalu positif, setiap kali dia dapat anak, Masya Allah, Allah bagi dia something else. Dia dapat rezeki ni lebih. Dia naik lagi pangkat. Dapat anak kedua pun sama. Dapat anak ketiga pun sama. Dapat anak keempat sampai kelima, dia dah lompat jauh ke hadapan daripada yang biasa-biasa. Benda ni sesuatu yang kita tak boleh rancang. Soal-soal ni, bila Allah nak bagi rezeki yang tak disangka-sangka, kenapa Allah kata وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab benda yang tak disangka-sangka, dia di luar daripada apa yang kita jangka. Gaji kita tahulah, mungkin ujung bulan masuk, itu dah kita sangka lah, berapa amount dia kita dah tahu. Tetapi yang tak disangka-sangka ni lah yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tak tahu daripada mana dia datang. Yang inilah kadang-kadang Allah nak bagi, sama ada benda ni ujian kepada hamba dia ataupun hadiah buat hamba dia. So jangan ada perception, walaupun mungkin dalam hati kita tu adalah macam, susahlah kalau aku nak tambah anak ni. Jangan sampai terucap kata-kata yang menafikan rezeki Allah. Dan cukuplah di dalam hati kita, kita berusaha, kita ni serahkan tawakal kita kepada Allah. So itu saya beritahu, is very susah. Macam mana kita nak memilih tengah-tengah tu, benang halus Contoh, kita sebagai, sekarang kita sebagai guru, sebagai pendakwah, kita dituntut untuk bercakap lah. Bercakap ni untuk berdakwah. Berdakwah, mencegah mungkar. Mencegah mungkar ni satu yang perlu dalam agama. Tetapi batas ataupun benang halus tu, macam mana kita nak jaga lidah kita tu. Dalam mengingkari mungkar, kita tak buat benda-benda lain yang Allah murka. Susah kan? Kita nak cegah mungkar, tapi kita nak elakkan provokasi. Kita nak cegah mungkar, kita nak elakkan hinaan, umpatan, mengadu domba, fitnah dan sebagainya. Bukan mudah. Itu yang orang beriman dia selalu terletak di antara persimpangan. Aku nak buat ini ke nak buat yang ini? Macam mana yang terbaik daripada kedua-dua tu? Baik. Okay. Okay, kita pergi ringkas kepada berbakti. Bahagian dua, berbakti kepada ibu bapa. 27. Yang ni saya sebut ringkas sebab dia dah ada, saya dah ada buku khas lah dalam bab ni. Okay, bab ni, poin ni saya nak cerita tentang beberapa masalah yang jadi. Sebab ada orang, ada isteri, dia cakap sebab suami dia gaduh dengan pak mertua dia kan. Kira mak ayah isteri tu. Suami dia tak benarkan isteri dia jumpa ataupun call dengan mak ayah sendiri. Bayangkan sampai level tu suami dia. Jadi isteri ni, dia keliru. Dia bukan orang yang belajar agama dalam. So dia keliru. Sebab apa-apa suami dia kata, suami taat suami. Neraka engkau kalau kau tak ni kan. Suami menggunakan agama dalam perkara tersebut. Isteri pun kata, ya Allah sebesalah. Mak datang rumah, jangan buka pintu. Sampai tahap tu ada. Jangan kita buat main, ramai orang bingung-bingung kat luar sana. Kita tak terfikir, ada ke orang macam tu? Memang ada. Dan kalau kita duduk dengan masyarakat, ya Allah, macam-macam. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Ustaz, kalau saya, adakah bila saya telefon mak saya berdosa, Ustaz, saya masuk neraka? Dia pun takut. Sebab dia tak tahu dalam agama, la ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan, tak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk kalau kita kena melanggar perintah yang maha mencipta. Allah perintahkan baik suami, baik isteri untuk nak berbakti kepada orang tua dia. Suami yang baik, dia akan bantu isteri dia untuk menjadi anak yang baik. Bukan merampas ke apa hak anak yang isteri itu pikul. Sam suami ni dia nampak macam tu je. Oh, kalau suami yang first, aku lah. Mak ayah ni ketepikan. Dalam agama ni, semua memainkan peranan. Islam letak turutan ini hanya dalam keadaan tertentu. Kalau kata mak kita, kalau bagi isteri, mak kita minta buat kopi. Pada masa yang sama, suami kita pun mintakan kopi. Mana satu kita nak bagi dulu kan? Contoh, ini contoh senang lah. So, kita kena bijak lah. Cari, dia orang ni duduk dekat ke duduk jauh? Kalau duduk jauh, kita bagi dua-dua macam tu kan? Tak ada masalah. Lepas tu, tapi kalaulah kata ada keadaan yang memang tak boleh nak dielakkan, masa tu baru kita pertimbangkan. Dan mungkin keadaan itu perlu dahulukan suami. Adakah bila kita dahulukan suami, mak nombor dua, minta maaf. Saya, jangan sakitkan hati mak pula. Pandailah, bijaklah dalam untuk nak menjaga hati antara orang-orang penting dalam hidup kita ni. Ada orang dia hanya tengok putih, hitam. Aku ke mak engkau? Pilih. Itu memang tak cerdik lah suami macam tu. Tapi ramai orang dia salah gunakan agama untuk kepentingan diri. Isteri pula yang tak tahu sangat, dia memang takut, diancam. Saya pernah ada orang, dia adu suami dia. Suami dia zalimi dia. Dia sampai panggil dia pelacur. Tapi tak nak cerai kan? Sebab dia nak duit isteri dia tu. Isteri dia tu pula naif, kaya. Tapi dalam bab agama dia dipergunakan. Dia usahawan. Setiap kali dia dapat untung dia, semua akaun tu suami dia ambil. Sebab tu dia tak nak cerai. Ha, sayang kalau dicerai hilang benda tu. Berkait dengan mak ayah. Mak ayah datang pun dia terpaksa sembunyi-sembunyikan. Sebab suami dia dah tak menzalimi dia. Memang akan berlaku begitu. Tapi ingat, kita contoh dalam bab tu, dia tahu suami dia, contoh suami dia tu bergaduh sikit dengan mak ayah dia. So janganlah tiba-tiba dia macam, dia call mak dia tu depan suami ni, hai, abang sakit hati tak? Janganlah macam tu berpolitik sikit di belakang suami dia, call mak dia. Kan? Supaya suami dia mungkin ni sikit, tak adalah dia nak provoke, dia nak bakar. Cari jalan tu. Dan kita akan tengok, banyak juga masalah rumah tangga yang berlaku disebabkan ibu bapa juga. Ada mak ayah yang terlalu, memang brutal lah. Semua benda dicampur. Kau ni kenapa macam ni? Kenapa kau tu buat anak macam ni? Kenapa? Memang ada. Dulu ada seorang sahabat saya beritahu, mak dia sampai ke tahap apa cucu dipakai semua dia, dia dictate. Tiba-tiba kalau lah cucu dia datang, anak-anak dia datang, ini kenapa dia pakai macam ni ni? Tengok anak ni, tengok anak ni. Oh, dia memang, kenapa kau tak ni? Kenapa? Dia memang tekan sampai anak-anak dia tu pressure. Jadi macam lemak, kalau aku datang kan, kalau telinga ni tak tak berdesing, so ramai anak-anak give up. Malah lah, mak ni asyik macam ni je kan. Macam-macam. Sebab tu kita kena balance. Kita kena tahu macam mana kita nak berbakti pada ibu dan ayah yang ada buat masalah. Tak semesti ibu dan ayah ni perfect semua. Yang ada masalah, macam mana kita nak deal dengan mereka dalam keadaan kita cuba berbakti sebaik mungkin, tapi pada masa yang sama kita tak abaikan hak-hak orang yang lain. Itu benang halus yang kita memang, sebab tu kita perlukan kematangan, kita perlukan kebijaksanaan dalam nak menyelesaikan masalah-masalah. Dalam rumah tangga ni kadang-kadang dia bukan A ataupun B. Sometimes kita kena cari formula lain, kena cari jalan yang yang boleh memperhalusi masalah-masalah tersebut. Ini selalu jadi. Ada juga yang cerita saya, dia kata suami dia ni asyik berkepit dengan mak dia kan. Dia pula rasa macam, apalah dia ni asyik pergi rumah mak dia hari-hari lah. Saya ni macam mana? Dia pula yang terasa hati kan. Ada pula yang, subhanallah, bila suami dia tu keluar dengan ayah dia, nak gembira dengan ayah dia lah, bawa pergi jalan, pergi mall, isteri yang terasa, abang ni bawa ayah, saya tak bawa. Gaduh, cerai sebab tu. Kira kata, masalah-masalah ni masya Allah macam-macam. Fiqhul mu'amalat ataupun fiqhul ta'amul ma'annas, fiqah kita berinteraksi dengan manusia, perkara yang perlu untuk nak kita tambah dalam diri kita. Sebab dalam hidup ni, hidup kita akan jadi baik bila urusan kita dengan orang lain pun elok, komunikasi kita dengan orang lain pun baik. Tapi kalau komunikasi kita, interaksi kita ada masalah, ya Allah, hidup ni menderita. Adanya masalah, salah cakap macam ni, salah cakap macam ni. Ini part yang penting. Ada juga orang bila dia berkahwin, dia lupakan hak mak ayah dia. Allah uji. Kalau kita baca surah Al-Ahqaf, apa Allah kata, hatta bila Allah suruh seorang anak tu berbakti kepada orang tua dia. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kenapa Allah sebutkan tentang berbakti ni bila si anak itu lepas ibu dia lahirkan dia, lepas bersusah payah cerai-berai susu dan sampailah dia dah usia ashud wa balagha 40 sana, dah sampai usia 40 tahun. Sebab antara hikmah dia, Allah hanya sebut dewasa dan Allah sebut 40 tahun. Dewasa ini subjektif. Berbeza mengikut tempat, berbeza mengikut zaman. Zaman tok nenek kita dulu, dewasa dia awal. Usia 13 tahun, 14 tahun dah dewasa lah. Sebab pada zaman tu, anak tu dah usia macam tu, dia dah bekerja, dia dah berdikari dah. Mana ada UPSR, SPM semua zaman tu. zaman kita makin lama makin lambat dia punya dewasa dia tu. Bolehlah kita katakan usia-usia sekitar 24-25. Sebab usia macam tu kita biasanya baru grad, baru mencari kerja, baru nak berdikari, hidup bersendirian, baru berkahwin. Itu usia dewasa. Allah nak uji kita. Masa kita baru melangkaui dewasa, masa kita cuba nak stabilkan ekonomi kita, masa kita tengah cuba untuk nak mencari kebahagiaan diri kita, kita dalam keadaan yang bukan senang masa tu, baru berkahwin pula tu, adakah kau berbakti pada orang tua kau? Masa tu mungkin kita akan kata, mak, taklah, sibuk lah, bos panggil meeting lah, mak, duit tak cukup lah, mak. Itu, macam-macam kita akan jadi excuse sebab kekurangan kita ketika tu. Kita masih di early stage. Kemudian Allah sebut, وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً, sampailah kamu usia 40 tahun. Bukanlah kata mesti kena signifikan 40 tu, tetapi kebiasaannya, khususnya pada zaman dulu, usia 40 ni, dah sampai satu usia manusia dah matang, lebih matang. Usia 40 ni mungkin kita dah lebih stabil daripada segi kerjaya kita, dari segi keluarga kita, dah okey dah. Dalam keadaan kita dah senang sikit macam tu. Mak ayah kita dah makin tua, adakah kita masih lagi boleh berbakti kepada orang tua kita? Kita dah ada keluarga yang makin ramai. Ingat lagi tak dengan mak ayah kita kat kampung? Kita sibuk, ada meeting sana, meeting sini. Mak ayah kat kampung yang sakit tu macam mana? Masih lagi tak kita boleh jaga? Kita boleh, sejauh mana pengorbanan yang kita boleh lakukan? Sejauh mana ujian keluarga nak memahami peranan kita dalam kita nak menjaga orang tua kita? Mungkin tak ramai yang mampu buat. Ibu, khususnya ibu, dia boleh buang kerja dia untuk dia nak anak dia tu, nak jaga anak dia tu. Tapi kalau anak, dia susah sikit lah. Dia akan tolak menolak, abang jagalah pula. Semalam saya dah jaga, abang lah pula jaga. Dah, dia akan kurang. Itu ujian anak yang bila dah berumah tangga, nak jaga dan mak ayah. Nak jaga. Saya kenal ada satu family. Masya Allah. Isteri dia tu antara, saya rasa kan, antara isteri paling solehah lah yang saya jumpa lah. Masya Allah. Suami dia, seorang anak yang baik. Dijaga mak dia sampai ke tahap mak dia sakit meninggal. Isteri dia sokong sepenuhnya. Setiap hari suami dia akan call mak dia 2 atau 3 kali sampai mak dia meninggal. Isteri dia tak ada nak, bang ni dengan saya pun abang tak call macam tu kan. Dia tak adalah nak macam tu. Sampai bila mak dia meninggal, dijaga kakak dia. Kakak dia tu tak berkahwin. Dijaga kakak dia duduk dalam rumah dia. Dan kakak dia tu pula seorang yang very strong character. Askar. Memang dia duduk rumah adik dia, tapi dia punya, dia jadi mem. Pom pom. Ni kenapa? Dia ni tetamu ni saya tak suka. Jangan bagi dia mai. Bayangkan begitu. Dan adik dia pun orang yang strong character. Tapi dia fikir apa? Mak dia kalau hidup, mesti mak dia nak dia jaga kakak dia ni. Sebab kakak dia dah tak kerja, kakak dia tak berkahwin. Tapi cabaran besar tu pada siapa? Pada isteri dia. Macam mana isteri dia boleh sabar lebih 10 tahun jaga kakak dia tu sampai tua dekat rumah dia dengan orang kata karakter yang begitu. Tapi isteri dia tak pernah nak macam, ini rumah aku. Tak ada. Dia tahu suami ni tengah cuba nak jalankan tugas dia sebagai ahli keluarga, nak buat benda yang baik. Isteri dia sokong, support. Masya Allah lah. Tapi subhanallah, Allah ganti, Allah bagi kebaikan-kebaikan yang lain dalam hidup dia. Dan dia tak pernah pun nak cakap benda-benda yang negatif. Saya tengok Masya Allah, bukan mudah nak cari orang macam ni lah kan. Dia bersabar sampai suami dia hilang sabar, dia yang tenangkan suami dia. Kadang-kadang suami dia yang macam, saya tak tahan lah, tak tahan lah nak jaga macam ni kan. Isteri dia akan pujuk, kata, bang, kita dah jaga lama, dan sikit lagi kakak dia pun dah tua, sikit masa lagi dia pergi, ini tiket syurga kita. Boleh jadi kesabaran kita hujung-hujung ni lah yang boleh buatkan kita dapat. Syaitan nak kacau kita hujung-hujung ni supaya kita penghujung dia tak baik. Kita istiqamah dalam kebaikan. Isteri dia yang support. Kalau mungkin isteri dia ni cepat-cepat keluar, cepat keluar. Aku dah lama sabar ni kan. Masya Allah. Tahu nak balance, sebab dalam keluarga ni begitulah. Kita tak berkahwin dengan dia seorang, tapi kita akan berkahwin dengan keluarga, dan ada keluarga yang masalah, ada keluarga yang okey rezeki masing-masing. Itu paklah, ada lagi apa-apa yang saya tulis dalam ni. Kita ambil sikit lagi dalam bab suami pula. Ini ada hadis-hadis dalam ni. Tengok, okay, dalam satu hadis pun, hadis yang 19, Nabi beritahu, hubbiba ilayya, muka surat 93, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib. Ini salah satu lagi, bila kita kata dalam bab suami ni, maksudnya apa yang suami dia kena raikan pada isteri dia. First kali, kat sini Nabi dah beritahu, sedangkan Nabi SAW, fitrah dia sebagai lelaki pun beritahu, Allah buatkan aku ini sayang, tenang, cinta kepada dua benda ni. Wanita dan minyak wangi lah. Wangi-wangian. Ni Nabi suka-suka. So Nabi SAW, fitrah dia sebagai lelaki, walaupun dia rasul, jangan kata rasul ni dia tak suka perempuan. Tak. Ada fitrah sebagai lelaki, Nabi pun tenang bila berada bersama dengan isteri-isteri. Minyak wangi, saya pun suka minyak wangi kan? Itu fitrah dia. So perempuan kena tahu juga bab itulah. Suami ni kadang-kadang dia, suami ni karakter dengan perempuan ni lain sikit. Kalau kita tengok suami bersembang dengan kawan, apa yang kita dengar topik yang dia suka sembang? Semua senyum lah, semua tahu dah suami suka bersembang apa. Melainkan suami tu bila ada isteri dia tak berani nak cakap, dia akan sembang pasal poligami kan. Tak politik, pasal bila nak kahwin lagi, bolehlah tambah lagi, kita dah kat Perlis ni kan, dah dekat. Laki kadang-kadang dia tak maksudkan pun, tapi itu memang topik yang depa ni suka. Itu je tema laki. Kalau dijumpa kawan dia tak gosip pasal keluarga lah. Dia tak ada nak cerita pasal isteri ke, pasal anak ke. Dia tak kisah pun pasal tu. Maksudnya itu bukan keutamaan dia nak sembang kawan. Sembang kawan, bila nak tambah lagi? Itu je. Nature lelaki memang begitu. Tapi perempuan, isteri-isteri jangan takut. Lelaki yang kaki sembang ni jarang dia buat apa ini. Dia yang diam je macam tak sembang apa-apa tu. Itu yang kita selalu jumpa tiba-tiba je kan. Yang sembang ni saya dah jumpa ramai dah. Dan 5 tahun lepas setiap kali jumpa, sembang pasal tu je. Tapi tak ada yang nak tambah. Yang tiba-tiba saya kata macam, dia ni pergi tambah. Nampak pendiam. Nampak biasa-biasa. Itu lagi bahaya. Suatu isteri, abang sembang banyak-banyak bang. Tak apa. itu lelaki punya topik sembang. Perempuan lain kan, kadang-kadang jumpa dengan kawan-kawan, gosip sikit. Keluarga lah, anak lah, artis lah, itulah, inilah. Perempuan punya topik sembang berbeza. Tu yang kita ni kadang-kadang bila jumpa pak mentua, kadang-kadang kita yang tak banyak cakap ni kekuat sikit. Aku nak cerita pasal apa? Lalah cerita politik. Pak suka UMNO ke, suka Najib ke, suka PAS ke, mana kan? Itu je. Saya pun dulu bermula, ayah mentua dia pendiam juga. Baliknya sembang pasal apa? Orang kata sembang politik. Jangan silap sembang. Nanti boleh bergaduh. So kita nak kena tahu dia ni PAS ke, UMNO ke. Lepas baru kita boleh pancing sikit nak sembang-sembang, buat-buat sembang. Padahal kita pun macam, bukanlah aku nak sembang masa politik pun kan. Tapi manis-manis lah. Nak kena juga try. Abang saya dia kata, bila dia balik jumpa Pak Mentu, Pak Mentu dia lagi pendiam je, senyum je. Tapi kalau cerita pasal balak, kayu balak, dia jadi macam bersemangat. Dia suka betul pada balak. So sampai abang nak kena buat research sikit pasal balak. Buat-buat tahulah, oh pokok kayu ni. Dia belasak je cakap-cakap nak jadi manis-manis mulut lah bersembang. Laki ni dia taklah ni sangat. Tapi kalau cerita pasal tambah ke apa, jadi meriah. Jadi meriah. Benda-benda yang sama setiap kali jumpa yang tu je topik dia. Tapi dia jadi galak satu macam. Itu laki. Itu lelaki. So perempuan jangan ambil hati sangat bila lelaki suami dia bergurau pasal tu. Sebab kalaulah itu bukan, dia tak ada apa-apa jodoh, dia sembang ke tak sembang ke, adalah tu. Yang tak sembang tu yang bahaya. Okay. Lepas tu, antara apa yang dalam bab ni saya nak sebut jugalah, yang suami-suami kena raikan untuk isteri-isteri dia. Okay. Ha, ini bab yang penting juga. Tadi kita cakap lelaki ni, dia suka sembang pasal poligami kan. Tapi, dia ada tapi. Kita selalu akan cakap dia ada tapi. Maksudnya lelaki ni kalau dia nak sembang pun, okay, buka muka surat 217. Ya, 217. Bukan 217. Ni 115. Apa bab dia kat situ? Bab dia tulis cemburu isteri. Dalam ni saya ada letak dalam beberapa hadis pasal macam mana isteri-isteri Nabi pun bersikap cemburu. Contohnya hadis 28. Nabi SAW dia kahwin dengan Khadijah 25 tahun. Solo. Kan? Bersendirian lamanya. Sampai Khadijah dah wafat, baru Nabi SAW kahwin dan lain-lain. Jadi, kalaulah ada suami-suami yang dia nak gunakan, dia kata, sunnah ni. Maksudnya sunnah dalam agama ni kita kena berpoligami. Dalam bab tu, saya agak kurang setuju. Maksudnya, ada perkara yang tak dikatakan macam tu. Dia boleh jadi sunnah, boleh jadi tak sunnah. Sebab macam saya beritahu tadi, dalam Islam bukan kuantiti semata-mata yang dia nak raikan. Tetapi bila kita sebut pasal perkahwinan, elemen paling utama, kalau orang buka dalam surah An-Nisa, dia orang selalu beritahu, kalau kita baca surah An-Nisa, Allah kata fankihu ma tabalakum minan nisa mathna. Allah sebut start dengan dua dulu. Kahwin dua tu yang asal. Tiga, empat. Kalau tak mampu berlaku adil, baru satu. Allah ikat dengan keadilan. Itulah matlamat ataupun apa yang kita nak cari dalam perkahwinan. Keadilan. Keadilan tu kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau orang itu kahwin empat tetapi dia tidak mampu berlaku adil, dia porak peranda, sikap dia macam, adakah itu perkahwinan sunnah? Tidak. Tetapi kalau orang tu dengan keadilan yang dia mampu jaga walaupun satu, maka itu juga sunnah. Dia berdasarkan kepada keadaan. Yang ini boleh jadi sunnah, yang ini pun boleh jadi sunnah mengikut keadaan. Sebab tu Nabi SAW, dia ada dua keadaan. Masa Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, the only, sampailah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Kenapa Nabi SAW tak tambah lagi masa tu? Sedangkan asbab nak tambah tu boleh. Orang Arab lagi lah zaman tu, perempuan ramai, kahwin banyak isteri tu biasa. Sebelum Islam turun limit kepada empat, banyak-banyak isteri mereka ada. Tetapi kenapa Nabi SAW maintain jaga Khadijah? Sebab ketika itu segala apa yang Nabi perlukan sudah ada pada diri Khadijah. Dan pada masa itu tak ada asbab lain yang membuatkan Nabi perlu tambah. Masa zaman Khadijah, zaman Mekah. Zaman Mekah, Nabi punya dakwah hanya kepada orang Quraisy dalam. Nabi tak ada asbab nak pergi kahwin dengan klan itu, klan ini, tak berperang lagi, tak ada itu dan ini. Nabi hanya fokus dakwah dia di Mekah, risalah tauhid, dan Khadijah. Dan Nabi sudah melaksanakan tanggungjawab rumah tangga yang baik. Ini yang satu yang unik. Khadijah ni antara taikun wanita terbesar. Kahwin dengan Nabi SAW yang sudah semestinya daripada status kekayaan lebih rendah. Nabi paling-paling dia sekadar tolong pakcik dia pergi niaga. Nabi staff Khadijah kot yang tolong bawa harta-harta Khadijah berniaga. Tapi cuba tengok sesuatu yang unik, yang rare. Macam tadi awal-awal tadi saya kata, laki kalau kaya kahwin dengan perempuan tak kaya jarang ada masalah lah sebabkan kekayaan. Tetapi perempuan kalau kaya kahwin dengan lelaki yang miskin atau tak berapa kaya, cuba bayangkan apa jadi. Susah kan? Tutup mata, bayangkan yang mana orang kaya yang kita kenal kat Malaysia ni yang belum kahwin lagi, tiba-tiba kita kahwin dengan dia. Sanggup tak? Itu akan selalu akan jadi masalah. Melainkan kalau kita tengok contoh seperti Khadijah. Sebab apa Khadijah dengan Nabi boleh aman dan damai, boleh bahagia? Walaupun Khadijah kahwin, walaupun Khadijah ni lebih berharta daripada Nabi, khilaf sama ada Khadijah lebih tua ataupun tidak. Tetapi bayangkan Khadijah tidak pernah mengungkit status kekayaan dia dengan Nabi. Dia faham. Dan Nabi sendiri tidak pernah menyedut harta-harta isteri dia untuk kepentingan peribadi. Khadijah tahu Nabi sebagai seorang rasul, dia support tanggungjawab Nabi sebagai seorang rasul. Nabi tahu tugas aku adalah berdakwah, isteri aku seorang peniaga. Dia tak pernah nak sedut harta Khadijah ni untuk kepentingan peribadi dia. Khadijah support. Bayangkan Nabi balik daripada wahyu yang pertama, Khadijah pujuk ama wallah, dan demi Allah, Allah tidak akan pernah mensia-siakan kamu, wahai abang. Kamu seorang yang selalu memuliakan tetamu, seorang yang selalu membantu orang yang lemah, seorang yang selalu memperjuangkan yang hak. Dipujuk, disebut, disebut kata-kata yang baik. Sampai Nabi rasa tenang. Kalaulah kita ni, bang, apa hai buang tabiat, takkanlah nak suruh selimut pun saya yang kena selimut. Tak reti kena selimut sendiri. Tapi tak. Khadijah support, bahagia. Nabi dah rasa everything, apa yang diperlukan itu dengan Khadijah. Kecualilah ketika mana Nabi dah berhijrah. Khadijah dah wafat, Nabi berhijrah ke Madinah. Ada keperluan. Ada keperluan yang Nabi SAW perlukan ketika itu. Untuk tambah itu dan ini. Ada hikmah-hikmah dia yang lain lah. Sebab tu antara hikmah dia, ramai daripada isteri-isteri yang boleh menukilkan ataupun menceritakan apa yang Nabi SAW buat di rumah. Menjadi sebagai satu syariat rumah tangga. So ada yang sahabat boleh nampak kat luar, ada yang sahabat tak boleh masuk kat dalam rumah. Mission dia adalah menyampaikan Islam. Itu mission besar. Okey. Khadijah, Nabi cukup sayang. Sampaikan Khadijah ni sampai satu tahap, Nabi ingat bila Islam ni dah tersebar, Nabi teringat seolah-olah macam seandainya Khadijah itu masih lagi ada. Dia ingat jasa-jasa Khadijah dulu. Aisyah, gadis muda, isteri Nabi yang muda, cemburu. Ini nak bab ni nak bagi tahu juga, suami kena faham cemburu isteri. Kan? Khadijah ni bila dengar je nama Khadijah, dia macam, "Wish, nature perempuan. Nature perempuan ini sahabi, perempuan sahabah yang ummahatul mukminin, yang paling mulia di kalangan kita pun cemburu." Dan bila dia dengar satu hari tu, Nabi kat rumah, tiba-tiba adik Khadijah ketuk pintu. Nabi mungkin tengah mengelamun sikit ke apa, dengar suara tu macam sepintas lalu. Yalah, adik-beradik kan, kadang-kadang dengar macam suara Khadijah, macam ada intonasi macam Khadijah. Ya, Khadijah. Dia pun macam tersebut Khadijah. Aisyah dengar, dia cebik lah. Apalah si ingat perempuan tua tu kan. Dia marah pada Khadijah. Dia kata apalah ingat orang tua tu kan. Nabi tak macam, "Eh, tak adalah abang tak cakap macam tu." Tak ada. Dia tak ada cover-cover macam tu. Nabi cakap, dia sebut balik ke Aisyah keadilan Khadijah yang membuatkan dia teringat. Dia kata, jangan lupa Khadijah lah yang telah membenarkan aku ketika ramai orang mendustakan aku. Khadijah beriman kepada aku ketika ramai yang kufur dengan aku. Khadijah lah yang membantu aku ketika aku di dalam kesusahan. Daripada Khadijah lah aku mendapat anak-anak aku semua. Nabi sebut keadilan kepada Khadijah. Aisyah pun suka tak suka, dia kena terima. So dalam bab ni, dia kata, Aisyah, dia kata, aku tak pernah cemburu kepada sesiapa lebih daripada cemburu aku kepada Khadijah. Sebab kelebihan Khadijah yang banyak. Dia tahu Khadijah dan Aisyah ni dua karakter berbeza. Khadijah melambangkan isteri yang penuh matang. Kan, isteri, Khadijah ni seorang wanita yang bijak, seorang yang matang, seorang yang cara dia berdiskusi ni macam orang kata ada gaya. Aisyah lain. Dia jenis macam budak-budak sikit. Dia punya cemburu dia. Dia anak muda masa tu. Dia punya cemburu sampai ada hadis tu. Dia, Nabi tengah duduk dengan sahabat. Tiba-tiba lah, rumah isteri-isteri Nabi semua dekat-dekat. So dikatakan dari riwayat tu, Zainab hantar dulang. Zainab ni isteri Nabi yang pandai masak. Jadi bila dihantar makan, nak bagi jamu sahabat-sahabat tu, Aisyah cemburu lah. Kat rumah aku pergi hantar makanan dia. Pasal kan. So bila orang tu tengah pelayan, tengah bawa, dia buat macam macam tu kan. Pum, jatuh bekas tu pecah. So depan sahabat pula tu. So Nabi tak ada marah. Eh, apa hal kau ni buang tabiat pula kan. Ha, tak ada Nabi nak cakap macam tu. Nabi kata, gharat ummakum. Maksudnya, ibu kamu ni cemburu. Biarkan. Tak apa. So at the end, Nabi tak adalah macam, tengok Nabi, keadilan tu penting. Aisyah dah pecahkan bekas Zainab. So Nabi kata ke Aisyah, tapi Nabi cakap elok-elok. Nabi tak ada kata, kita dah kahwin lama pun nak cemburu macam ni kan. Tak ada. Nabi kata, bekas ganti dengan bekas. Bekas yang ada kat rumah kita ni, ganti balik, bagi balik dekat Zainab. So Nabi jaga, Nabi tahu Aisyah ni macam mana karakter. Sebab tu kalau orang, saya geram kalau orang-orang yang duk kata Nabi ni jenis yang gila seksual lah. Dia tak tengok macam mana hubungan Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Dan sampai dalam bab ni saya ada sebut kan beberapa contoh yang depa ni punya cemburu. Aisyah ni, dalam isteri Nabi ni disebutkan normal manusia. Ada team A, team B. Geng lah. Biasanya Aisyah geng dengan Hafsah, geng dengan Saudah. Ni geng-geng dia. Zainab geng lain dia ada. Jadi dia orang pakat. Ni ada hadis, ni ada disebut dalam ni semua kan, dalam Bukhari Muslim. Satu kes Zainab ni, Nabi Zainab ni kan teror masaan. So Aisyah pakat dengan Hafsah. Lain kali kalau Nabi balik daripada rumah Zainab, dia biasanya Nabi makan kat rumah Zainab. So bila Nabi balik, kita kata mulut Nabi ni busuk berbau. Macam nak kata supaya Nabi tak makan lah makanan kat rumah Zainab. So Hafsah pun okey. Satu geng, satu anak Abu Bakar, satu anak Umar. So Nabi balik ke Hafsah. Hafsah kata, bau apa ni? Nabi kata, tak, aku makan maghafir, sejenis manisan lah. Oh, lepas tu bila balik ke Aisyah, lepas tu Aisyah pun tanya, oh, makan apa? Oh, mulut berbau. Tak, aku makan. So Nabi bila dah ada macam dua orang cakap macam tu, dia dah macam, memang betul ke makanan ni busuk? So Nabi kata, aku dah tak nak makan lah makanan tu. Dikatakan itulah sebab Allah turunkan ayat, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Ada beberapa sebab. Kenapa, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah telah halalkan kepada kamu? So itu antara orang kata PN-PN Aisyah. Ada lagi satu, Nabi ni dia bila sampai giliran Aisyah, dia baliklah, dia balik ke rumah. Okay, bila Aisyah ni bila sampai giliran dia, dia pastikan Nabi tak pergi mana-mana lah. So Nabi tidur, dah tutup lampu semua. Tiba-tiba tengah malam tu Nabi bangun, Nabi ingat Aisyah tidur. So Nabi pun selalu pergi keluar. Aisyah ni pun dia tahu, dia sedar. Dia mesti kata, nak pergi mana ni? Nak pergi rumah isteri lain ke? Ini kan malam aku. So dia pergi ikut, dia pakai selubung hitam macam tu, dia ikut belakang Nabi. Comel lah, dia ikut. Dia ikut, ingat Nabi nak pergi jumpa isteri lain ke, gimana. Tengok Nabi pergi kat Baqi', Nabi doa untuk sahabat-sahabat. Mungkin Nabi teringat ke sahabat-sahabat dia masa tu tiba-tiba malam. So mungkin tak boleh nak tidur. Nabi ingat Aisyah dah tidur, Nabi pergilah jap. Lepas tu Nabi balik. Aisyah pun kutuk-kutuk balik kan. Sebenarnya Nabi nampak sekilas, tapi gelap malam. Lepas tu Aisyah balik rumah, buat-buat macam baring. Nabi pun masuk dalam rumah, nampak macam penat kan, berombak-rombak. Nabi kata, eh kenapa pula nafas macam ni? Tak ada, tadi aku ingat kau nak pergi keluar, pergi jumpa isteri lain. Aku pun ikutlah. Nabi kata, ya Allah, engkau ke lembaga hitam yang aku ternampak tadi tu? So Nabi macam pap sikit dekat dia punya dada, macam hai, macam seolah-olah macam-macam lah. Seolah begitu kan. Nak kata banyak hadis-hadis tengok macam mana Nabi dengan Aisyah is, orang kata pasangan yang cute. Sampai kata Nabi, Aisyah beritahu, abang aku tahu bila abang, Nabi cakap kat Aisyah, aku tahu bila kau marah dan bila kau tak marah. So Aisyah cakap macam mana kalau aku marah? Bila kamu marah, kamu akan cakap Warabbul Ka'bah Ibrahim, Tuhan Ibrahim, tak nak sebut nama aku. Ha, soalah macam itulah. Kalau kamu baik, maksudnya tengok antara suami dengan isteri ada cemburu. So kalau cemburu tu suami kena faham. So janganlah dia tahu isteri dia jenis cemburu gila. Ada tu fitrah. Saja jadi provoke nak cerita pasal poligami lah, pasal perempuan lain lah, pasal itulah. Jangan. Kita ni mesti kena ada. Jangan suami ni pula ingat, lantak dia kena dengar lah. Aku nombor satu, dia nombor dua. Ha, dia pun nak cerita suka hati. Tak boleh. Kena raikan. Itu sifat isteri. Kalau tiba-tiba isteri tercemburu lebih, ada, saya jumpa ada kawan saya tu, kesian lah. Dia di lecturer, macam lecturer-lecturer ni, jumpa pelajar perempuan, isteri dia call cemburu kan. Ah, pelajar perempuan, oh punyalah suami dia nak kena pujuk dia. Tak ada apa-apa. Saya pun macam kat sebelah tu, macam kadang macam-macam. Maksudnya ada orang yang isteri dia jenis cemburu sangat. So suami yang baik, dia faham, dia raikan. Ha, janganlah. Contoh dalam isu poligami, walaupun nak kata dalam syariat ni ada disyariatkan syariat poligami, tapi janganlah yang lelaki ni siang malam duk canang, duk kempen pasal poligami lah, macam tak ada benda lain kat hidup ni kan. Janganlah nasib, sebab benda ni benda sensitif. Lagi-lagi kalau dia ada isteri kan, isteri dia baca macam mana perasaan dia kan. Dia akan rasa diri dia tak dihargai, diri dia tak dihormati, diri tak ni. Suami kena bijak dalam bab itu. Tak bolehlah macam asal boleh cakap, aku cakap, peduli apa dia isteri, kena ikut aku. Jangan menentang hukum Allah. Ha, itu je yang kita, sebenarnya rumah tangga ni subjektif, yang mana kunci dia adalah, saya pun tak suka bila ada terbaca kan. Kadang kita baca dalam medsos, ada orang perempuan dia tulis dia perli pasal suami, peranan suami. Ada yang suami betul lah tulis perli pula pasal peranan isteri kan. Sebenarnya tak manis macam tu, sebab Allah dah ciptakan lelaki dan wanita ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Dan memang lelaki dan wanita, suami dan isteri, untuk melengkapkan antara satu sama lain. Dia setiap keluarga lain, setiap orang lain-lain. Tetapi kelemahan itulah, kalau isteri ada kelemahan, suami cover. Suami ada kelemahan, isteri bantu cover. Yang penting dalam hubungan rumah tangga, kunci dia adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Ya Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik inilah ada chemistry. Ni saya bagi contoh diri saya lah. Saya ni antara lelaki-lelaki yang memang susah nak masuk dapur. Maksudnya nak masak tu memang susah lah. Sampai kan kalau saya tak ada isteri, saya memang kelaparan lah. Nak pergi kedai pun malas. Nak masak pun tak mau. Leleh beli je pisang, saya makan siang malam, boleh makan pisang. Senang. Saya pernah balik ke Riyadh, isteri saya balik lambat 10 hari. Saya balik tu macam, Allah, nak masak, basuh nasi, nak siang ayam tu, malas tu. Lala saya beli pisang banyak. So kalau rajin, esoknya belilah nasi. Lepas tu bagi dua. Satu makan tengah hari, satu makan malam. boleh kurus. Bayangkan dalam 10 hari tu turun dekat 5 kilo. Katakan memang, memang macam tu lah. Sampai saya ada sahabat, dia tahu perangai saya daripada dulu kan. Setiap kali kalau dia tengok saya seorang-seorang, dia kadang dia beli nasi, dia bagi kan. Itu, itu boleh kata kita punya kelemahan. Isteri saya faham lah. Dia tak adalah kata, abang hari ni abang masuk dapur pula. Dia faham kita jenis tu. Dia tolong cover kat situ. Sebab itu kekuatan dia. Dia pandai masak, dia masak sedap. So dia masak, dia tak adalah macam nak gunakan kelemahan kita tu untuk dia sindir ke, dia nak provoke ke, dia tak, dia tahu. Tapi okay, saya tahu mungkin kelemahan dia pula apa, dan kat situ saya akan cuba untuk nak cover kan. Saya pernah bagi tahu dia, nak kerja ke dia tak nak kerja, terpulang lah. Dia kata dia pilih tak nak bekerja. Tak apa, saya kata itu pilihan dia, tapi tanggungjawab nafkah lah rumah ni saya, amanah saya untuk pikul. Saya akan bekerja keras ke arah itu. Ha. So dia boleh sit kat rumah kalau dia, itu pilihan dia. Dan kita sama-sama lah. Maksudnya, tak bolehlah saya nak sindir-sindir. Awak ni tak kerja nak minta macam-macam pula kan. Ha. Tak boleh macam tu. Tak cantik rumah tangga yang berkira-kira ataupun yang duk sindir-sindir begitu. Okay, kita dah tepat sampai pukul 11 pagi. Kalau ada apa-apa soalan sikit sebelum kita berehat, ada lagi lah banyak-banyak nanti, insyaAllah boleh baca. Ada 77 hadis, sudah pasti kita tak boleh habis dalam satu masa.